biasanya yang menjunjung tinggi agamanya, yang mengagungkan nama Tuhannya. Semoga Tuhan merimai akan semua perjuanganmu, mengabdi pada anak bangsamu. Ya Allah, semua ini mari kita mengagungi kerusuhan yang terjadi, berserahkan korban manusia, anak kecil yang tak berdosa. Wahai semua sama saudaraku, jangan engkau gentar selalu, yakin surga. Wahai semua sanak saudaraku, jangan engkau gentar selalu, yakinlah dalam hatimu akan pertolongan Tuhanmu. Semoga Tuhan merindui akan semua perjuangan kamu. Ya Allah, Tuhan yang ini entah yang mengatur langit bumi, apakah arti semua ini. Mari kita menanggungi kerusuhan yang terjadi, berserahkan korban manusia, anak kecil yang tak Ya Allah, Ya Rabbi, ampuni semua dosa sanak saudaraku di Palestina. Kumpulkan mereka dengan semua pejuang sembuh di tempat surga.